Mencinta manusia sangat melelahkan, terkadang menyakitkan hati yang terdalam. Bila kau sadari semua terjadi bila engkau jauh darinya. Mencintai Allah kan bahagiakanmu, kan menyejukkanmu dan membesarkanmu. Bila kau sadari cinta yang suci hanya datang dari rahmat-Nya. Cinta yang abadi, cinta yang sejati, hanya pada Allah sajalah. Akan ku serahkan cintaku, akan ku serahkan hidupku, curahkan hati padamu, takkan mampu aku berpaling. Walau hanya untuk sesaat, terima hamba selalu dekat denganmu. Mencintai Allah kan bahagiakanmu, kan menyejukkanmu dan membesarkanmu. Bila kau sadari cinta yang suci hanya datang dari rahmat-Nya. Cinta yang abadi, cinta yang sejati, hanya pada Allah sajalah. Akan ku serahkan.